Dan sekarang kita lanjut dengan sebuah lagu yang judulnya Buta Tuli yang dilantunin oleh Rena Movies Monata. Sip, lolos. Terima kasih, bos. kasih. Kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia, karena mereka tak menggunakan segala indera yang diberikan. Kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia, karena mereka tak menggunakan segala indera yang diberikan. Punya akal tapi tak berpikir, punya hati tapi tak merasa, punya mata tapi tak melihat, punya kuping tapi tak mendengar. Sebagai manusia yang punya pemikiran, kalau tak kenal Tuhan maka seperti hewan. Kocomu loh mas, kocomu. Tak buta dua mata, namun tiada melihat. Tiada tuli telinga, itu bos. Namun tiada mendengar. Yang buta mata hatinya. Segala angka yang diberikan. Ternyata Monata punya The Virgin.